Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaquu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bersyukur, untuk beribadah, untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah masih diberi kesehatan dalam keadaan Allah takdirkan kita mendengar, kita melihat, kita menyaksikan sebagian saudara kita dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa atau belum mampu untuk sholat berjamaah, belum mampu untuk hadir di majelis ilmu dan beribadah dan ibadah yang lainnya. Sengaja Allah takdirkan demikian ini agar kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran untuk segera bersyukur, bersegera beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena suatu saat bisa jadi gantian kita yang sakit, mereka yang sehat. Maka sisa umur yang masih ada pada diri kita saat ini dan juga dalam situasi yang sehat ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk berzikir pada Allah, beribadah pada Allah. Semoga Allah juga mengingat kita dalam keadaan senang maupun susah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dan membantu kita di setiap keadaan dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini insyaAllah kita akan menyelesaikan bacaan kita dalam tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Manan karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Masih membaca surah Al-Mutaffifin. Kita akan membaca ayat yang ke-29 sampai 36. Ayat 29 sampai 36. Kita baca terlebih dahulu, kemudian kita baca tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إن الذين أجرموا sesungguhnya orang-orang yang pendosa dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, kanu dulu minalladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman yadhakun mereka mentertawakan ketika di dunia orang-orang kafir mereka adalah para pendosa suka mentertawakan orang-orang yang beriman. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ dan apabila mereka melewati orang-orang yang beriman mereka memicingkan mata-mata mereka mengkedipkan mata mereka memberikan isyarat kepada teman-temannya ini orang-orang yang bodoh sok soleh tidak mau melakukan berbagai macam kenikmatan dari berbagai macam kemaksiatan mereka memicingkan mata mereka menghina, merendahkan orang-orang yang beriman. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin dan apabila mereka kembali kepada kaum-kaum mereka kelompok mereka keluarga mereka in qalabu fakihin mereka kembali dalam keadaan bergembira bersenang-senang berpesta pora. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i dhallun dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman mereka berkata inna haula'i ladhallun itu orang-orang sesat mereka menganggap orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sesat itu adalah domba-domba yang tersesat atau dengan istilah-istilah yang lainnya wa ma ursilu 'alaihim hafizin padahal tidaklah mereka diperintah tidaklah mereka diutus untuk menjaga orang-orang yang beriman sehingga seakan-akan menjadi pahlawan untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat mereka tidak diutus untuk menjaga orang-orang yang beriman falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun maka pada hari ini kata Allah yaitu pada hari kiamat orang-orang yang beriman justru akan mentertawakan orang-orang kafir kasihan mereka banyak beribadah nah, bernyanyi-nyanyi bersenang-senang ternyata masuk dalam api neraka jahanam waliyadubillah maka orang pada hari kiamat orang kafir Alal araik yanzurun, di mana orang-orang beriman itu berada di atas, berada di atas dipan-dipan permadani-permadani yang dihiasi. Yanzurun, di mana orang-orang beriman mereka memandang, memandang berbagai macam kenikmatan surga, keindahan-keindahan surga, dan juga memandang wajah Allah yang penuh dengan kenikmatan. Hal suwibal kufaru makanu yaf'alun, bukankah orang-orang kafir telah dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan? Ketika di dunia mereka meremehkan kaum mukminin, maka pada hari kiamat mereka diremehkan, mereka direndahkan, mereka disiksa. Al-jazak min jinsil amal, seseorang itu dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, lamma zakara ta'ala jaza'al mujrimin wa jaza'al mu'minin wa zakara ma bainahuma min al-tafawutil 'azim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan yang mereka yang diterima oleh orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, para pendosa, wa jaza'al mu'minin, dan setelah Allah juga menyebutkan, dan juga ketika Allah telah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang beriman, di mana kitab-kitab mereka fi'iliyin, di tempat yang tertinggi, sebagai tempat tinggal mereka dalam jannah yang tertinggi. Sedangkan orang-orang kafir, nah, maka tempat tinggal mereka di lapisan yang paling bawah. Catatan mereka disebut apa? Catatan orang kafir, hah? Sijjin. Disitulah tempat tinggal mereka. Tempat mereka juga diazab di dalam neraka, di sijjin. Catatan mereka di situ, tempat tinggal mereka juga di situ. Setelah Allah menyebutkan balasan-balasan untuk para pendosa, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang kitab mereka di sijjin, dan di situ juga mereka tinggal dalam neraka yang paling bawah, Allah juga menyebutkan tentang balasan-balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, di mana kitab mereka fi'iliyin, di tempat yang paling tinggi, dan tempat tinggal orang-orang yang beriman ada dalam jannah yang paling tinggi di surga penuh dengan kenikmatan. Wa dzakara ma bainahuma min at-tafawutil 'adzim, dan Allah menyebutkan perbedaan yang sangat besar, yang sangat jauh antara orang yang beriman, antara orang kafir dan orang beriman, tentu tidak sama. Afa man kana mu'minan ka man kana fasiqa, apakah sama antara orang-orang beriman, orang-orang fasik? Ya enggaklah, tidak samalah. Jangan kalian samakan antara orang beriman dan orang fasik, dan orang-orang kafir, tidak sama. Jangan kalian katakan itu cuma casingnya saja. Tidak, berbeda. Nah, orang beriman berbeda dan orang kafir, orang-orang beriman berbeda dan orang-orang munafik. Allah sebutkan perbedaan yang sangat mencolok, sangat besar. Khabar annal mujrimina kanu fid dunya yaskharuna bil mu'minin, dulu orang-orang kafir, orang-orang pendosa, orang-orang munafik, mereka di dunia merendahkan, menghina, mengolok-olok orang yang beriman. Wastahza'una bihim, mengolok-olok mereka. Wadhahakuna minhum, dan mereka mentertawakan orang-orang beriman. Wataghamazuna bihim inda mururihim alaihim, dan mereka memicingkan mata-mata mereka, mengedipkan mata mereka untuk menunjukkan, menghinakan dan merendahkan orang beriman ketika mereka melewati orang-orang beriman. Ihtikaran lahum wazdiraan, dalam keadaan mereka merendahkan dan menghinakan orang beriman. Ikhwati fillah, sangat banyak kejadian-kejadian yang kita dengar, kita lihat, kita baca di media oleh orang-orang yang beriman yang tinggal di negeri-negeri kafir. Mereka disorot, nah, disorot pakai kamera-kamera, di mana ada di antara mukminah yang menggunakan jilbab, ditarik jilbabnya oleh orang-orang kafir, ditarik, diseret-seret. Ditambah lagi orang kafir tersebut setelah menyiksa, merendahkan, menghina, mencaci maki orang beriman, mereka telpon polisi. Nah, telpon polisi, kemudian seakan-akan dia dizolimi oleh orang beriman. Ini ada orang muslim, mereka menyiksa saya, mengganggu saya, menyakiti saya, merendahkan saya. Datang polisi. Nah, tapi alhamdulillah, ternyata setelah didialog-dialog, yang ditangkap oleh adalah orang kafir tadi. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu suka bikin fitnah, mengadu domba. Nah, mereka tidak suka melihat penampilan kaum mukminin, mukminah yang menggunakan jilbab menutup aurat. Nah, apalagi menggunakan cadar. Mereka tidak suka, mereka benci. Pada orang beriman tidak mengganggu mereka. Mereka melecehkan, merendahkan. Nah, mendorongnya, menariknya dan yang lainnya. Ya taghamazuna bihim inda murrin alaihim, mereka memicingkan mata mereka, mengedipkan mata mereka. Ihtiqaran lahum wazdira'an, dalam keadaan merendahkan dan menghina orang-orang yang beriman. Dan ini banyak terjadi kasusnya dengan berbagai macam bentuk. Wa ma hadza tarahum mutma'innin, bersamaan dengan perlakuan mereka seperti ini, kamu lihat mereka ternyata tenang-tenang saja, mereka tidak merasa bersalah sedikit pun. Orang-orang yang rasis menganggap rendah orang yang berkulit hitam, mereka merasa tinggi dan menghendak naam karena berkulit putih, adapun yang berkulit hitam ataupun yang menggunakan hijab sebagai orang beriman direndahkan, diremehkan, dilecehkan dan yang lainnya. Tapi anehnya mereka tenang, santai, merasa tidak bersalah sama sekali. La yakhtarul khauf ala balihim, tidak terbetik sedikit pun dalam hati mereka rasa takut terhadap perbuatan mereka. Tidak merasa salah sama sekali. Nah, tidak merasa salah sama sekali terhadap sikap, tingkah laku, ucapan yang keluar dari lisan mereka. Mereka merasa tidak, mereka merasa benar dan tidak merasa salah sama sekali. Wa idzan qalabu ila ahlihim, dan apabila mereka telah kembali kepada keluarga mereka, kepada kelompok mereka, golongan mereka, sobahan, baik pulangnya di waktu subuh atau masaan atau pulangnya di waktu sore, in qalabu fakihin, mereka kembali dalam keadaan bergembira, misi telah sukses. Nah, masrurun muhtabitin, dalam keadaan senang gembira, dalam keadaan merasa tujuan mereka telah tercapai. Wahada min a'wam ma yakunu min al-iqtirar annahum jama'u baina ghayatul insa'ah isa'ah wal-amni. Dan ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum, wahada min a'wam ma yakunu min al-iqtirar, dan ini merupakan sebesar-besar bentuk ketertipuan mereka. Mereka adalah orang tertipu, di mana terkumpul pada diri mereka puncak kejelekan dan puncak keamanan. Mereka sudahlah kafir, suka berbuat jahat, merendahkan orang lain, mengejek orang lain, mencemooh, mencaci maki orang lain, ditambah lagi mereka berada di puncak merasa aman. Nah, tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Fid dunia, di dunia ini, hatta ka'annahum qad ja'ahum kitab, sampai-sampai seakan-akan telah datang kepada mereka kitab minallah, kitab dari Allah Ta'ala. Wahad, dan telah datang kepada mereka janji Allah, seakan-akan mereka telah mendapat langsung perintah dari Allah, telah mendapatkan perintah berupa kitab turun dari Allah kepada mereka, seakan-akan mereka telah mendapatkan janji dari Allah Ta'ala. Sehingga mereka mentertawakan ke orang beriman, dan kemudian mereka mentertawakan, merendahkan, menghinakan, dan mereka bergembira. Seakan-akan demikian. Anna min alisadah, seakan-akan mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Sehingga pulang ke rumah, cerita, tadi ketemu orang yang beriman, mereka, aduh kasihan, sudahlah miskin, tertutup, panas, segala macam dihinakan, direndahkan oleh mereka. Waqad hakamu li anfusihim annam ahlul huda, dan sungguh mereka telah menghukumi diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kasihan mereka orang beriman itu, mereka adalah domba-domba yang tersesat, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tertinggal teknologi. Nah, bukan seperti kita, ada orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. anak Allah, kata mereka, atau yang lainnya. Seakan-akan mereka lah ada orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Wa annal mu'minina dhallun, dan adapun orang-orang yang beriman menurut mereka adalah orang-orang yang sesat. Iftira'a 'ala Allah, iftira'an 'ala Allah wa tajarru'an 'ala al-qaul 'alaihi bila ilm. Apa yang mereka lakukan ini, apa yang mereka ucapkan, apa yang tindakan yang mereka kerjakan, merupakan iftira'an 'ala Allah, merupakan kedustaan terhadap Allah. Mana buktinya, mana dalilnya? Kalian ada orang yang benar, yang kalian berada di atas petunjuk, bahwa kalian akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Mana? Dusta kalian. Wa tajarru'an 'ala al-qawli 'alaihi bila ilmin, dan sungguh kalian adalah orang-orang yang lancang, orang-orang yang lancang di dalam berbicara tanpa ilmu, sehingga berani merendahkan, mencemooh, mencaci maki orang-orang yang beriman. Lancang kalian, lancang ucapan kalian, lancang perbuatan kalian juga lancang. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, wa ma ursilu 'alaihim hafizin, wa ma ursilu 'alaihim hafizin, tidaklah mereka diutus untuk menjaga orang-orang yang beriman. Ayat artinya, wa ma ursilu wukala'u al-mu'minin mulzimina bihizzi a'malihim, tidaklah mereka diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjaga, mengawasi orang-orang yang beriman, mengawasi perbuatan orang-orang yang beriman. Nah, para nabi saja diutus hanya sekedar memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan, tidak memaksa, tidak kemudian berani mengecap. Nah, kemudian mulai bersikap, tidak. Ternyata mereka, nah, kena menganggap orang beriman ada orang yang sesat, mereka siksa, mereka usir, mereka ganggu, mereka sakiti, dan yang lainnya. Seakan-akan mereka lah diutus oleh Allah Ta'ala untuk, nah, menjaga orang yang beriman terhadap apa yang mereka lakukan. Hatta yahrisu ala ramyihim bidzalal, sampai-sampai mereka berani memberikan tuduhan kepada orang beriman adalah orang-orang sesat. Nah, enaknya lisan mereka berbicara tanpa ilmu, tanpa hujjah, tanpa bukti, langsung mengecap orang beriman adalah orang-orang yang sesat. Banyak kita dengarkan, kita lihat ucapan-ucapan mereka yang sangat lancang, nam tanpa ilmu, kemudian menuduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Wa ma hadza minhum illa ta'annut wa 'inad wa tala'ub, tidak lain apa yang mereka lakukan ini, apa yang mereka ucapkan itu merupakan bentuk penentangan, pengingkaran dan pengolok-olokan. Laisa lahu mustanidun wala burhanun, yang mereka berbicara tanpa sanad, tanpa sandaran, tanpa bukti, tanpa hujjah. Walihada, oleh sebab itu, kana jazauhum fil akhirah min jinsi amalihim, oleh sebab itu maka balasan mereka di akhirat sesuai dengan amalan mereka di dunia. Di dunia mereka merendahkan, menghina, mencaci maki, mengolok-olok, mentertawakan. Di akhirat mereka yang ditertawakan, mereka dalam keadaan rendah, mereka dalam keadaan hina, mereka yang sesat, dan mereka merasakan azab. Karena seseorang itu dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, maka pada hari ini, فَالْيَوْمَ, maka pada hari ini, artinya يَوْمُ الْقِيَامَةِ, maka pada hari ini, yaitu pada يَوْمُ الْقِيَامَةِ, الَّذِينَ آمَنُوا, orang-orang beriman, مِنَ الْكُفَّارِ, dari orang-orang kafir, يَضْحَكُونَ, mentertawakan. menjadi sebaliknya. Tadi orang beriman ditertawakan, sekarang orang yang berimanlah yang mentertawakan. Hina yarawnahum fi ghumaratil azab yataqallabun. Ketika orang-orang beriman melihat orang-orang kafir diselimuti dengan azab, mereka kepanasan, merasakan azab. Nah, maka orang beriman bergembira karena mereka selamat dari azab, sehingga mereka yang tertawa, dulu kalian menyesatkan, dulu kami kalian menyiksa kami, mengusir kami, merendahkan kami, menghinakan kami, menyesatkan kami, sekarang kalian yang justru nah, ditertawakan dan merasakan azab. Wal iyadz billah. Waqad dhahaba anhum, dan sungguh telah hilang dari mereka, makanu yaftarun, apa yang mereka ada-adakan. Dulu mereka menyatakan nam kaum mukminin ada orang yang sesat dan rendah dan hina, sudah hilang yang demikian itu, sudah tidak ada lagi, sudah hilang, sudah musnah, apa yang mereka ada-adakan sudah hilang. Wal mu'minuna fi ghayatir rahah wa tumaninah. Adapun orang-orang beriman, mereka berada dalam puncak kelapangan dan ketenangan, betul-betul tenang, betul-betul nyaman, betul-betul nikmat tinggal di dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan. Alal araiki yanzurun. Orang-orang beriman mereka berada di atas ranjang-ranjang. Wa yasrur almuzinah, dia itu ranjang-ranjang tempat tidur yang dihiasi dengan permadani-permadani. Yanzurun, mereka memandang surga yang begitu indah, begitu luas, tersusun rapi. Nah, mereka memandang ila ma addallahu lahum minan na'im, memandang apa yang telah Allah janjikan untuk mereka dari kenikmatan-kenikmatan dalam surga. Wa yanzuruna ila wajhi rabbihimul karim, dan mereka memandang wajah Allah yang mulia. Setiap hari Jumat Allah menampakkan wajahnya, sehingga penduduk surga lupa terhadap kenikmatan-kenikmatan surga, saking nikmatnya memandang wajah Allah. Nah, yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk penduduk surga yang memandang wajah Allah dengan nama yang indah. Maka mulai saat ini kita tuh merasa diawasi oleh Allah, beramal, berbicara, berbuat, nah, seakan-akan kita melihat Allah. Nah, insyaallah pada yaumul kiamah betul-betul kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa diawasi, seakan-akan Allah ada di hadapan kita, sehingga kita berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati di dalam berbuat, tidak berani menzalimi orang lain dan yang lainnya, maka insya Allah kita menjadi orang yang baik. Maka balasannya Allah akan menampakkan wajahnya pada yaumul kiamah kepada orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir di dunia, mereka tidak merasa Allah mengawasi mereka, sehingga seenaknya di dalam berbicara, seenaknya di dalam berbuat, seenaknya berbuat dosa, seenaknya mereka mengaku-ngaku. Maka wajar di akhirat mereka pun betul-betul terhijabi, tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala karena tidak pernah merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka terhalangi, diharamkan untuk melihat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang beriman, mereka berada di atas dipan-dipan, di atas ranjang-ranjang yang dihiasi dengan permadani. Mereka memandang apa yang Allah telah memandang kenikmatan surga, apa yang telah Allah janjikan untuk mereka, dan memandang wajah Allah penuh dengan kenikmatan, wajah Allah yang mulia. Hal suwibal kufaru makanu yaf'alun, bukankah orang-orang kafir telah dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan? Ay hal jawazu min jinsi amalihim, bukankah orang-orang kafir telah dibalas sejenis dengan apa yang mereka lakukan? Fakama dhahaku fid dunya, sebagaimana dulu di dunia mereka mentertawakan minal mu'minin, mentertawakan orang-orang beriman. Waramuhum bid dalal, menuduh mereka orang sesat. Dhahaqal mu'minun, dan mereka mentertawakan orang beriman. Minhum fil akhirah, wa dhahaqal mu'minun minhum fil akhirah, dan di akhirat orang beriman justru mentertawakan mereka. Ra'auhum fil azab wan nikal, dan orang beriman melihat orang-orang kafir di dalam azab, di dalam siksa. Alladhi huwa uqubatul ghaib wad dalal, sebagai akibat dari sikap mereka yang melampaui batas dan kesesatan-kesesatan mereka, yaitu beramal tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu. Naam, kata Syekh, sawabu ma kanu yaf'alun. Iya, kata Syekh Abdul Manan Sa'di, naam, benar, mereka telah dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Adlan minallah, inilah keadilan dari Allah Ta'ala, keadilan dari Allah Ta'ala. Naam, wa hikmah, dan mengandung hikmah. Wallahu alimun, Maha mengetahui lagi bijaksana. Maka ikhwat fillah, mari kita beramal amal dan amal-amal yang baik, berucap, berkata dan kata-kata yang indah dan benar, berbicara dengan berdasarkan ilmu, beramal berdasarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita berkata tanpa ilmu, jangan mengecap tanpa ilmu, jangan kemudian menuduh tanpa ilmu. Karena seseorang itu di akhirat dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Marilah kita berkata-kata yang baik, yang menenangkan jiwa, menenteramkan, tidak membuat orang lari dari dakwah, tidak kemudian mengecap sehingga yang terjadi berbagai macam perpecahan, pertikaian, keributan. Tugas kita bukan mengecap, bukan mengusir. Tugas kita menyampaikan kabar gembira dan memperingati, menakut-nakuti dengan azab Allah Ta'ala, bukan kemudian bersikap melampaui batas. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan faedah dari surat Al-Mutaffifin yang kita baca, dan semoga Allah catat amalan baik kita fi illiyin, dan semoga Allah masukkan kita dalam jannah yang tinggi bersama para siddiqin wasyuhada wal anbiya war rusul wa nam wassalihin, karena mereka lah sebaik-baik teman. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, rahimakumullah.